السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين عزكم الله وبارك الله فيكم، insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Pembahasan kita masih dalam bab adzan wal iqamah, tentang adzan dan iqamah. Sebelumnya telah kita jelaskan definisi adzan dan iqamah beserta hukum adzan dan iqamah. Nah, masuk pada pembahasan yang berikutnya, al-mas'alatu ats-tsaniyatu syurutu sihatihima. Masalah yang kedua dalam bab adzan dan iqamah berkaitan dengan syarat-syarat sahnya adzan dan iqamah. Nah, di mana kita ketahui setiap perkara itu ada syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuannya. Nah, salat ada syarat-syaratnya, begitupun adzan dan iqamah ada syarat-syaratnya. Nah, yang pertama, al-islamu fala yasihani minal kafir. Pertama, Islam tidak sah adzan dan iqamah dari orang kafir. Bahkan ini menjadi syarat dalam setiap ibadah, yaitu Islam. Nah, syarat sholat Islam, syarat puasa, syarat haji Islam. Kenapa? Dikarenakan orang-orang kafir ketika mereka melakukan suatu ibadah, maka ibadah yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan infak sedekah yang mereka keluarkan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Tidaklah yang menghalangi mereka untuk diterima infak-infak mereka melainkan dikarenakan mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, al-aqlu, berakal. Fala yasihani minal majnun was-sukrani wa ghairil mumayyiz. Tidak sah adzan dan iqamat dari orang yang gila, orang yang mabuk, dan anak yang belum mumayyiz. Nah, dikarenakan syaratnya adalah berakal. Orang gila tidak sah adzan iqamatnya. Begitupun orang mabuk, tidak sah adzan dan iqamatnya. Nah, bahkan orang yang mabuk pun tidak sah salatnya. La taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk, sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Dikatakan kebanyakan orang yang mabuk itu, dia tidak paham, tidak sadar terhadap apa yang diucapkannya. Nah, begitupun anak yang belum mencapai usia tamyiz, tidak sah adzan dan iqamatnya. Nah, kasa'il ibadah, seperti seluruh ibadah-ibadah, disyaratkan harus berakal. Orang gila, orang yang mabuk, atau anak yang belum mencapai usia tamyiz, nah, tidak sah dalam adzan dan iqamat. Yang ketiga, al-dhukuriyah, laki-laki. Fala yasihani minal mar'ati lil-fitnati bisautiha. Tidak sah adzan dan iqamat dari perempuan dikarenakan fitnah dengan suaranya. Nah, ya, suara perempuan itu fitnah. Wala tahdu'na bilqawl. Allah mengatakan, janganlah kalian wahai para perempuan melemah lembutkan suara kalian. Dikhawatirkan orang yang ada penyakit dalam hatinya, memiliki keinginan-keinginan yang tidak sepantasnya, ya, keinginan untuk melampiaskan syahwatnya dikarenakan mendengar suara perempuan. Nah, walaupun terjadi khilaf di antara para ulama apakah suara perempuan itu aurat ataukah bukan, sebagian mereka ada yang berpendapat suara perempuan itu aurat, sebagian lagi mengatakan bukan aurat. Ya, belanya dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyampaikan ilmu kepada para tabi'in di balik hijab, di balik tabir. Nah, dan pendapat yang kuat dalam masalah ini, wallahu a'lam, suara perempuan itu kalau diucapkan dengan berlemah lembut, mendayu-dayu kepada laki-laki yang bukan mahramnya, maka ini aurat. Ya. Adapun kalau ucapannya biasa-biasa saja, ya, tidak dilemah lembutkan, maka ini bukan aurat. Ya, berdalil dengan tadi Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan ilmu kepada para tabi'in di balik tabir. Tapi tentunya hendaklah kita menjauhi sebab-sebab fitnah. Nah, perempuan tidak sah adanya, ya, dikarenakan tadi disyaratkan bahwasannya syarat sahnya adan itu dhukuriyah, laki-laki. Ini pun terjadi khilaf di antara para ulama tentang adzan dan iqamah perempuan. Apakah boleh ataukah tidak? Al-Imam Ahmad, begitu juga Imam Asy-Syafi'i, mereka berpendapat disyariatkan pula bagi perempuan untuk adzan dan iqamah, tapi di kalangan mereka. Ya. Kata beliau, masyru'un fi haqqihinna wa hasan. Disyariatkan pada perempuan dan ini baik. Tapi ada syaratnya. Syaratnya yang pertama apabila tidak terdengar azan di kota tersebut. Tidak terdengar azan di kampung tersebut. Di saat yang pertama. Ya. Perempuan bisa mengumandangkan azan. Yang kedua, syaratnya tidak mengangkat suaranya. Ya. Tidak mengangkat suara yang terdengar oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi ini berlaku khusus di antara kaum perempuan saja. Tidak diperdengarkan kepada kaum lelaki dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Ya. Ketika ada di kampung, di kota, tidak terdengar. Ya, yang kedua, suaranya tidak diangkat suaranya. Tidak terdengar oleh laki-laki yang bukan mahram. Nah, ini berkenaan dengan apakah perempuan boleh adzan ataukah iqamah. Dibolehkan dengan syarat yang kita sebutkan tadi. Nah, adapun di kampung kita, di kota kita, alhamdulillah, ya, terdengar azan di mana-mana, sehingga tentunya ketika itu perempuan tidak disyariatkan untuk azan. Nah, adapun iqamah, misalkan ketika sholat di rumahnya, ya, tidak mengapa. Dengan syarat tadi, tidak terdengar oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Tidak mengangkat suaranya dengan keras. Baik. Wala minal khunsa li'adamil ilmi bikaunihi dakara. Tidak sah juga dari waria. Ya. Dikarenakan dia diketahui apakah dia laki-laki ataukah perempuan. Nah, sehingga waria ya, tidak sah adannya. Yang keempat, ayakunal adhanu fi waktu sholat. Adhan dikumandangkan pada waktu sholat. Fala yasihu qabla dukhuli waktiha. Tidak sah adhan sebelum waktu sholat. Sehingga ini hendaknya menjadi perhatian bagi para muadzin. Nah, jangan sampai mengumandangkan azan sebelum masuk waktu sholat. Ya, kenapa? Dikarenakan muadzin ini diberikan amanat dan dijadikan rujukan dalam masalah sholat dan juga dalam masalah puasa. Kalau muadzin ini mengumandangkan azan duhur misalkan sebelum waktunya, sementara orang yang mendengar di rumahnya telah dikumandangkan azan, kemudian dia sholat, padahal sebelum masuk waktunya, maka muadzin pun bisa ikut bertanggung jawab. Ya, dikarenakan menyebabkan seseorang sholat sebelum waktunya. Nah, sehingga hendaklah dipastikan bahwasannya telah masuk waktu sholat. Ya. Tidak sah adzan sebelum masuk waktunya. Qirul adzanil awalil fajri wal jum'ah. Selain adzan yang pertama dalam sholat fajr. Ya. Untuk sholat fajr ini, nah, disunahkan dua adzan. Ya. Adzanul awal, adzan yang pertama. Adzan yang pertama ini dikumandangkan sebelum terbit fajar. Ya. Sebelum terbit fajar. Di antara fungsinya, ya, untuk membangunkan orang yang hendak berpuasa, membangunkan orang yang belum melaksanakan qiyamul lail. Ya. Ini adzan awal. Nah, dan ketika adzan awal masih dibolehkan makan sahur. Ya. Ketika adzan awal masih ada kesempatan melaksanakan qiyamul lail. Nah, ini adzan awal. Kalau yang kedua, adzan atsani, yaitu adzan ketika sudah terbit fajar, kemudian adzan. Ya, adzan memanggil kaum muslimin untuk melaksanakan sholat subuh. Kalau adzan awal, ini sebelum masuk waktu fajar. Ya. Wal Jum'ah, dan juga adzan awal di hari Jum'at. Ini bagi yang berpendapat bolehnya adzan dua kali sebelum melaksanakan sholat Jum'at. Nah, ya. Ini dilakukan pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dia memerintahkan seorang muazin untuk adzan, ya, di pasar, mengingatkan manusia bahwasanya sekarang ini hari Jum'at, supaya mereka bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jum'at. Ya. Dan adzan yang kedua, ketika sudah masuk waktu sholat Jum'at. Ya. Tapi pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat, cukup satu kali adzan saja. Dikarenakan ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun adanya dua adzan di hari Jumat tadi, yaitu ijtihad dari sebagian sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi sekali lagi, sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk adzan awal waktu fajar atau sebelum fajar, dan juga adzan yang pertama sebelum salat Jumat, fayajuzu qabla al-waqti, boleh sebelum masuk waktunya. Wa yakuna al-iqamatu inda iradatul qiyam bis-shalah. Yang berikutnya, iqamat itu dikumandangkan ketika hendak berdiri untuk melaksanakan salat. Ya. Nah. Dan disunnahkan iqamat ini ketika melihat imam masuk masjid. Ya. Dikumandangkan iqamah. Ya. Untuk membangunkan, memperdirikan orang yang sedang duduk atau yang sedang berbaring. Nah, salat yang kelima, ayyakunal adhanu murattaban mutawaliyan. Adhan dikumandangkan dengan tertib dan berurutan. Tertib dan juga berurutan. Tertib itu maknanya yang kedua setelah yang pertama. Ya. Jangan sampai acak-acakan. Nah, tiba-tiba hayya 'alas shalah. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Hanya berurutan. Ya, berurutan sesuai dengan yang contohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dengan takbir. Nah. Kemudian syahadatut tauhid. Kemudian syahadat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya sampai selesai. Ya, tidak diacak-acak. Nah. Jangan sampai syahadat terlebih dahulu kemudian takbir. Ya. Adzan tiba-tiba asyhadu an la ilaha illallah, kemudian Allahu akbar, Allahu akbar. Tidak. Jadi harus tertib dan berurutan. Kama waradat bidalika sunnah. Sebagaimana telah datang sunnah. Ya. Menunjukkan tertib dan juga berurutan. Wa kadal iqamah. Begitu juga iqamah itu. Iqamah juga tertib dan berurutan. Ya. Tidak boleh acak-acakan. Nah, wa sayati bayanuhu fil kalami ala sifatil adan wal iqamah. Dan akan datang penjelasannya pada pembicaraan tentang sifat adan dan iqamah. Ya, akan dibahas dengan rinci nanti dalam bab sifat adan dan iqamah. Yang keenam, ayakunal adanu wa kadal iqamah bil lughatil arabiyyah wa bil alfadil arabiyyah allati waradat biha sunnah. Adan dan iqamah ya, hendaklah dengan bahasa Arab. Ini berbicara. Dan dengan lafaz-lafaz Arabiyah yang datang sunnah ya, dengannya. Ini syarat mengumandangkan adzan dan iqamah. Ya, hendaklah dengan bahasa Arab. Nah, kalau adzan dan iqamah ini boleh dengan bahasa masing-masing, wah ramai masjid. Nah, ini kelompok jamaah Sunda adanya adan bahasa Sunda Allah anu agung misalnya ya. Ini kelompok apa lagi ya, Padang misalnya ya, bahasa Padang. Nah ramai ya, kekaruan sehingga ini termasuk dengan syarat adan dan iqamah dengan lughatil arabiyyah bahasa Arab. Begitupun bacaan-bacaan salat. Ya, hendaklah dengan bahasa Arab. Nah, sekarang muncul sebagian kelompok yang mereka ya, mempermainkan salat. Salat dengan bahasa mereka sendiri dari mulai takbir sampai salam. Nah, sehingga enggak karuan. Ya. Yang merupakan syarat naklah dengan bahasa Arab bilughatil arabiyyah. Ini menunjukkan bahwasanya bahasa Arab itu ahsanul lughah, bahasa yang paling baik, bahasa yang paling indah, tata bahasa yang sangat menakjubkan sekali, yang sangat luhur. Ya. Al-Quran yang sering kita baca bilughatil arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Nah, ya. Bahkan penduduk surga pun mereka berbicara dengan bahasa yang paling bagus, yaitu bahasa Arab. Ya. Ini asuman bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, ya. Insya Allah mudah. Kalau kita mau belajar, insya Allah mudah. Tapi kalau dari awal kita menganggap susah, wah susah bahasa Arab, susah bahasa Arab, ya kita akan mengalami banyak kesusahan. Nah, pepatah mengatakan, man istaqala tariq dhu'ufa masyyuhu. Barang siapa yang menganggap jauh suatu perjalanan, maka akan lemah jalannya. Belum apa-apa sudah menganggap wah jauh di sana, untuk melangkahkan kaki pun menjadi malas, menjadi lemah. Eh. Ketika awal sudah menganggap susah bahasa Arab, di bahasa yang susah, mau mulai belajar saja sudah malas, wah susah ini. Apalagi usia saya sudah kepala 3, kepala 4 misalkan, susah ini, enggak mungkin saya bisa. Jangan pesimis terlebih dahulu. Coba optimis tanamkan. Nah, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan memahami bahasa Arab, insya Allah kita bisa memahami Al-Quran, memahami Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baik. Nah, sekali lagi, syarat adzan dan juga iqamah dengan bahasa Arab. Dan lafad-lafad Arabiyah yang disebutkan dalam sunnah Nabi SAW. Nah, walaupun kita orang Indonesia, walaupun orang-orang azam, orang asing selain dari orang-orang Arab, Inggris, Perancis, misalkan. Ya. Atau negeri-negeri yang lain. Kalau azan, mesti dengan bahasa Arab. Barakallahu fikum. Ya. Ini di antara syarat sahnya azan dan iqamah. Ada berapa yang tadi disebutkan? Ada? Nah. Yang pertama apa? Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, dzukuriyah, laki-laki. Yang keempat, azan pada waktu salat. Ya. Maksudnya amalnya telah masuk waktu salat. Adapun iqamah ketika hendak berdiri melaksanakan salat. Yang kelima, azan harus tertib dan berurutan. Begitupun iqamah. Yang keenam, azan dan iqamah harus dengan bahasa Arab. Ya, dengan lafaz-lafaz Arab yang disebutkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara syarat sahnya azan dan iqamah. Dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya akan kita bahas tentang sifat al-mustahabbah fil muadzin. Sifat-sifat yang disunahkan pada seorang muadzin. Wallahu a'lam bishawab. Nabtahi lakuna. Subhanahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.